atau khusyah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala adalah kesyirikan. Maka wajib mengikhlaskan, memurnikan rasa takut al-khawf atau al-khusyah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasannya syaitan yang menakut-nakuti kalian, ditakut-takuti dengan banyaknya jumlah pasukannya, dengan kemampuan dan kekuatan yang demikian dan demikian. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, jangan takut kepada mereka, dan takutlah kalian kepadaku, in kuntum mu'minin, jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Yang demikian karena keimanan, konsekuensinya adalah mendahulukan atau mengutamakan rasa takut kepada Allah daripada rasa takut kepada manusia. Mengedepankan rasa takut kepada Allah daripada rasa takut kepada manusia. Ini konsekuensi al-iman, keimanan. Sehingga Allah katakan, in kuntum mu'minin, takutlah kalian kepadaku, jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Jangan gentar dengan banyaknya pasukan musuh. Naam. Wa khafuni, hendaklah kalian takut hanya kepadaku, kata Allah Azza wa Jal, in kuntum mu'minin, jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Al-ma'na al-ijmali lil ayah. Kita langsung pada ayat atau makna ayat secara umum. Yukhbiru ta'ala anna min kaidi aduwillahi annahu yukhawiful mu'minin min jundihi wa awliyaihi. Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan bahwasannya di antara makar atau tipu daya musuh Allah adalah menakut-nakuti kaum mu'minin dari tentaranya dan wali-walinya, para pendukungnya. Ini termasuk dari makar dan tipu daya musuh Allah, menakut-nakuti kaum mukminin, bahwasannya jumlah pasukan mereka sekian dan sekian, kekuatannya sekian dan sekian, pendukungnya sekian dan sekian. Kaum mukminin ditakut-takuti. Li'alla yujahiduhum, agar supaya kaum mukminin tidak berjihad melawan mereka, orang-orang musyrikin. Wala ya'muruhum bima'ruf wala yanhauhum 'an munkar, dan agar supaya kaum mukminin tidak memerintahkan mereka untuk melakukan yang ma'ruf dan tidak melarang mereka dari kemungkaran. Agar kaum mukminin menghilangkan amar ma'ruf nahi mungkar, sehingga ditakut-takuti dengan jumlah pasukan mereka dari musuh-musuh Allah dan kekuatan mereka. Wa nahana an nakhafahum, namun Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita dari takut kepada mereka, takut kepada makhluk, takut kepada musuh-musuh Allah. Wa amarana an nakhafahu wahdah, dan Allah memerintahkan kita agar kita takut hanya kepada Allah saja. Li'anna hadha huwa muqtadal iman, karena takut kepada Allah adalah konsekuensi keimanan. Mengedepankan rasa takut kepada Allah daripada rasa takut kepada manusia adalah konsekuensi keimanan. Fakullama qawiya imanul abdi zala khawfu awliya'i syaitan min qalbi. Semakin kuat keimanan seorang hamba, maka akan semakin hilang rasa takut kepada para pendukung-pendukung syaitan, ya, para wali-wali syaitan. Semakin kuat keimanan seorang hamba, maka akan semakin hilang dari hatinya rasa takut kepada wali-wali syaitan. Wa kullama dha'ufa imanuhu qawiya khaufuhu minhum. Dan semakin lemah keimanan seorang hamba, maka akan semakin kuat rasa takutnya kepada syaitan dan wali-walinya, para pendukungnya. Semakin lemah keimanan seorang hamba, semakin kuat rasa takutnya kepada makhluk. Ma yustafadu minal ayah. Faidah-faidah yang bisa kita ambil dari ayat di atas. Al-ula, faidah yang pertama, annal khawfa ibadatun yajibu ikhlasuhu lillah. Sesungguhnya rasa takut adalah ibadah, maka wajib memurnikan rasa takut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Faedah yang kedua, anna sarfal khaufi li ghairillah syirkun. Bahwasannya memalingkan rasa takut kepada selain Allah adalah kesyirikan. Ka'an yakhofa min ghairillahi min wasanin au taghut au an yusibahu bima yakrah. Seperti seseorang takut kepada selain Allah, yaitu kepada berhala, ya, takut kepada berhala, takut kepada taghut, sesembahan-sesembahan yang disembah dari selain Allah, ya. Takut makhluk-makhluk tersebut, baik berhala ataupun tauhid tersebut, akan menimpakan kemudorotan kepadanya. Maka rasa takut yang seperti ini adalah rasa takut yang masuk dalam kategori kesyirikan. Faedah yang ketiga, at-tahdhiru min kaidi syaitan. Peringatan dari makar dan tipu daya syaitan. Di mana syaitan menakut-nakuti kaum mukminin, ya, dengan menggambarkan kemampuan dan kekuatan para wali-walinya, para pendukungnya. Ini adalah tipu daya syaitan. Maka Allah katakan, jangan kalian takut kepada mereka. Takutlah kalian kepadaku jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Maka wajib mengikhlaskan rasa takut, ya, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Selesai dari dalil yang pertama. Dalil yang kedua, wa qawlihi. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi may yaqulu amanna billah فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ. Dan di antara manusia ada yang mengatakan آمَنَّا بِاللَّهِ, kami beriman kepada Allah. فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ, namun apabila mereka diganggu atau disakiti karena sebab keimanannya kepada Allah, ya, ja'ala fitnatan nas ka'adzabilah, mereka menjadikan gangguan manusia kepada mereka seperti azab Allah. Lanjutan ayatnya, wala in ja'a nasrum mir rabbik, dan apabila datang pertolongan dari Rabbmu, dari Allah azza wajal, yaitu kaum mukminin mendapatkan kemenangan, la yaquluna inna kunna ma'akum, maka orang-orang yang seperti ini tadi akan mengatakan, sesungguhnya kami bersama kalian, ya. Maka masukkan kami dalam golongan orang-orang yang mendapatkan ghanimah ketika mendapatkan kemenangan kaum mukminin. Mereka mengatakan, nahnu ma'akum, kami bersama kalian. Awalaisallahu bi'a'lama bima fi suduril alamin. Bukankah Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui apa yang ada dalam dada-dada manusia? Ayat yang ke-10 dari surat Al-Ankabut. Al-makna al-ijmali lil ayah. Makna ayat secara umum. Yukhbiru ta'ala anid dakhil fil iman bila basirah. Allah mengkhabarkan tentang orang yang masuk ke dalam keimanan bila basirah, tanpa ilmu. Dia sekedar mengatakan amanna, kami beriman. Namun kemudian tidak berusaha untuk menjaga keimanannya atau menguatkan keimanannya. Dia mengatakan kami beriman. Allah kabarkan orang seperti ini, annahu idza asabathu mihnatun aw adzam minal kuffar ja'ala hadzal adza alladzi la budda an yanala ar-rusula wa atba'ahum mimman khalafahum ja'ala dzalika fi firarihi minhu wa tarkihi sabab alladzi yanalahu aw alladzi nalahu min ajlihi ka'adzabillah alladzi farra minhul mu'minun. Orang yang seperti ini, yang masuk ke dalam iman bila basirah, tanpa basirah, apabila menimpa kepada dia mihnah, ujian, wa adzan atau gangguan, cobaan dari orang-orang kafir, dia menjadikan gangguan tersebut, yang dimana gangguan ini dari orang kafir ini mesti akan didapati oleh para rasul dan para pengikutnya. Nah, para rasul dan para pengikutnya terus akan diganggu, terus akan disakiti, akan diperangi oleh orang-orang kufar, orang-orang kafir. Demikian pula mereka yang berpegang teguh dengan ajaran para rasul akan mengalami hal yang seperti ini, ujian, cobaan, kekerasan dari orang-orang kafir. Apabila menimpa kepada dia gangguan dari orang kafir, dia menjadikan gangguan ini, kekerasan orang kafir ini yang dia dapatkan, dia jadikan seperti azab Allah Azza wa Jal, yang di mana orang-orang yang beriman lari dari azab Allah Azza wa Jal. Sehingga orang seperti ini farra min alami azabi a'da'illah fitarkihi dinahu ila azabillah. Dia lari dari sakitnya azab musuh-musuh Allah, sehingga dia mau meninggalkan agama Allah. Nah, karena gak mau diganggu, gak mau dikerasi, gak mau mendapatkan gangguan dari orang-orang kafir, sehingga dia lari dari gangguan tersebut dengan cara meninggalkan agama Allah. Hakikatnya dia farra ila azabillah, dia adalah lari kepada azab Allah, menghindar dari siksa dan azabnya orang-orang kafir, tetapi lari menuju azab Allah. Artinya orang seperti ini lebih mendahulukan rasa takut kepada orang-orang kafir ini, daripada rasa takut kepada Allah Azza wa Jal. Ketika dia beriman kepada Allah Azza wa Jal, tahuan dia orang yang beriman, maka orang-orang kafir mulai menghinakannya, keras kepadanya, mencelanya, memboikotnya dan seterusnya. Nah, apalagi ketika keadaan kaum mukminin lemah, atau keadaan kaum mukminin adalah hanya segelintir orang, minoritas, orang-orang yang lemah keimanannya, ketika mendapatkan gangguan, kekerasan dari orang-orang kafir, ya, dia menjadikan kekerasan atau gangguan tersebut seperti azab Allah. Yaitu seperti orang-orang beriman, ya, lari dari azab Allah. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah fa idza udhiya fillah ja'ala fitnatan nas ka adzabillah. Jadi lebih takut, ya, kepada gangguan orang-orang kafir, ya, sehingga karena takut diganggu, takut dikerasi oleh orang kafir, sehingga dia meninggalkan agamanya. Oh, bukan saya, bukan orang beriman saya. Saya bukan kaum mukminin. Takut kepada orang kafir sehingga rela menanggalkan agamanya. Orang seperti ini hakikatnya dia lari dari sakitnya kekerasan dan azab orang-orang kafir menuju azab Allah. Lari dari azab mereka, orang-orang kafir, menuju azab Allah. Karena dia lebih takut kepada manusia, kepada makhluk, daripada kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau dia orang yang takut kepada Allah dan lebih mengedepankan rasa takut kepada Allah, ketika dia mendapatkan azab, gangguan, cobaan, mihnah dari orang-orang kafir, maka dia tetap kokoh di atas agamanya. Dan dia tetap sabar di atas agamanya, enggak berani meninggalkan agama, enggak berani murtad. Tetap kokoh. Karena dia takut kepada Allah, takut siksa Allah. Nah, adapun siksanya orang kafir, ya, ringan, ujung-ujungnya kematian. Ya. Adapun siksa Allah Azza wa Jalla di neraka, waliyadu billah, tidak ada kematian. Kehidupan di akhirat enggak ada lagi kematian. Tidak seperti kehidupan dunia, ada kematian. Tetapi di akhirat tidak ada kematian. Nas'alullah as-salamah wal-afiyah. Orang seperti ini dia lari dari sakitnya dan pedihnya adab musuh-musuh Allah dengan cara meninggalkan agamanya. Dia lari menuju adab Allah. Fastajara minar ramda bin nar. Nas'alullah as-salamah wal-afiyah. Dan orang-orang seperti ini, idza nasarallahu jundah, apabila Allah Subhanahu wa taala menolong tentaranya, yaitu Allah memberikan kemenangan kepada orang-orang yang beriman, wa auliyaahu, maka orang-orang seperti ini akan mengatakan, inni kuntu ma'akum, sesungguhnya kami bersama kalian, kami di pihak kalian. Ketika orang-orang beriman mendapatkan apa? Kemenangan. Wallahu alimun biman tawa alaihi sadruhu minan nifaq. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, ya. Nah, kemunafikan yang terselip di dalam dadanya. Allah mengetahui mana yang jujur ucapannya dan mana yang munafik, tidak jujur ucapannya. Kemudian ma istafadu minal ayah, faedah yang bisa kita ambil dari ayat di atas. Alulah yang pertama, annal khaufa min adhan nas bisababil imani khaufun min ghairillah. Bahwasannya rasa takut kepada gangguan manusia, atau rasa takut dari gangguan manusia karena sebab dia beriman, ini adalah rasa takut min ghairillah, rasa takut kepada selain Allah. Dia beriman, namun ketika itu orang-orang kafir sedang memberikan ancaman dan kekerasan kepada orang-orang yang beriman. Maka dia takut kepada kekerasan dan ancaman tersebut karena dia beriman. Karena keimanannya, dia takut kepada ancaman dan kekerasan orang-orang kafir tersebut. Maka apa? Rasa takut seperti ini adalah rasa takut min ghairillah, kepada selain Allah. Dan rasa takut seperti ini ya, kadang bisa mengeluarkan dia dari Islam ketika dia apa? Rasa takutnya sampai menjadikan dia murtad. Ketika rasa takutnya kepada kekerasan dan ancaman orang kafir tersebut menjadikan dia murtad ya, karena dia pengen aman hartanya dan seterusnya, gak diganggu sama orang-orang kafir, akhirnya dia menyatakan kemurtadan. Atau minimalnya rasa takut seperti ini mengharuskan lemahnya keimanannya. Takut dengan kekerasan dan ancaman orang-orang kafir ya. Dikarenakan dia adalah orang yang beriman. Ini rasa takut kepada selain Allah, minimalnya rasa takut seperti ini melemahkan keimanannya. Ini faedah pertama. Faedah kedua, wujubus sabri 'alal adza fi sabilillah. Wajibnya bersabar terhadap gangguan ya, terhadap ancaman, kekerasan ya, di jalan Allah. Karena orang yang menempuh jalan Allah azza wa jalla mesti akan mendapati yang namanya apa? Ujian, cobaan. Dan ini janji Allah subhanahu wa ta'ala ya. Maka wajib ketika seseorang mendapatkan ujian, cobaan ya, berupa kekerasan atau ancaman dari orang-orang kafir atau musuh-musuh Islam ya, wajib baginya untuk bersabar. Tidak kemudian dia murtad dengan atau dari keislamannya, atau tidak kemudian dia apa? Mengadakan surat perjanjian apa? Surat perjanjian sepakat kita sebenarnya seagama ya. Kita sebenarnya sejalan padahal apa beda ya. Padahal berbeda karena takut dengan kekerasan tadi dari musuh-musuh Allah azza wa jal ya. Berani dia menulis wasiqah, janji damai dengan orang Syiah ya, Rafidhah. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Yang mestinya seseorang ketika diuji dengan berbagai macam gangguan ya, ketika menempuh jalan Allah azza wa jal, ketika menempuh jalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya bersabar. Kalaupun harus hijrah, hijrah, pindah. Ketika datang ancaman dari musuh-musuh Allah tersebut, ketika tidak mampu untuk melawannya, ya hijrah, pindah. Tidak kemudian tadi ya, manis muka dengan mereka ya, kemudian mengatakan bahwasannya agama kita sama ya, kitab kita sama, ya, padahal agamanya berbeda dan kitabnya berbeda. Faedah yang ketiga, dana'atu himmatil munafiqin, rendahnya cita-cita orang-orang munafik. Dari sisi mana rendahnya cita-cita orang-orang munafik? Nah, karena cita-cita orang munafik, ya, adalah cita-cita dunia. Di mana ketika mereka, orang-orang yang lemah imannya ini, atau orang-orang yang dia munafik, ya, mengaku beriman padahal menyembunyikan kekufuran, ketika dia mendapatkan kekerasan dari orang-orang kafir, ya, maka mereka rela meninggalkan agamanya. Bahkan rela mengatakan kami bersama kalian, yaitu bersama orang-orang kafir. Dan ketika orang-orang beriman mendapatkan kemenangan, ya, ghanimah, ya, tawanan dan lain sebagainya, maka orang-orang munafik ini mengatakan, nahnu ma'akum, kami bersama kalian, ya, maka beri kami ghanimah. Ini rendahnya cita-cita orang-orang munafik. Mereka berani untuk menjual agamanya dengan nilai-nilai dunia. Ya. Nah, faedah yang keempat, isbatu ilmillahi ta'ala. Pada ayat di atas terdapat penetapan ilmu Allah Azza wa Jal. Bahwasannya Allah Azza wa Jal alim, maha mengetahui. Allah maha mengetahui apa yang ada dalam dada-dada manusia. Nah, ketika orang-orang tadi yang mengaku beriman, namun ketika datang kekerasan dan gangguan dari orang-orang kafir, ya, maka dia lebih takut kepada gangguan dan kekerasan orang kafir tersebut daripada azab Allah Azza wa Jalla. Sehingga kadang mereka menanggalkan agamanya. Namun ketika orang-orang beriman diberi kemenangan dan orang-orang kafir diberi kekalahan, maka mereka mengatakan kami bersama kalian. Allah mengetahui apa yang ada dalam dada mereka. Ketika mereka mengatakan kami beriman, kami bersama kalian, Allah maha mengetahui apa yang sebenarnya dalam dada mereka. Bahwasanya mereka adalah orang-orang munafik. Selesai dari ayat yang kedua. Kita lanjut pada ayat yang ketiga. Dalil yang ketiga. Wa qawlihi, dan firman Allah Subhanahu wa taala, innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yaumil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Innama ya'muru masajidallah, hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah man amana billahi wal yaumil akhir, adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa aqamas shalah, dan orang-orang yang senantiasa salat. Wa ataz zakah, dan menunaikan zakat. Wa lam yakhsha illallah, dan dia tidak takut kecuali kepada Allah. Lanjutan ayatnya, fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin, maka niscaya mereka-mereka ini yang seperti ini, yang beriman kepada Allah dan hari akhir, menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kecuali kepada Allah saja, mereka ini, niscaya mereka ini adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Mereka pasti akan mendapatkan petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Kalimat asa minallah fahiya wajibah. Bermakna wajib. Maka niscaya pasti mereka akan mendapatkan petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Ayat yang ke-18 dari surat At-Taubah. Al-makna al-ijmali lil ayat. Makna ayat secara umum. Lamma nafata ala imarat al-masajid al-ma'nawiyyah bil-ibadati anil musyrikin fil ayatil lati qablaha. Ketika Allah menafikan pemakmuran masjid yang maknawi, yaitu pemakmuran masjid dengan cara beribadah dan melakukan ketaatan di masjid. Ketika Allah menafikan pemakmuran masjid yang bermakna seperti ini dari orang-orang musyrikin, Allah nafikan dari orang-orang musyrikin pada ayat sebelumnya, jadi ayat yang ke-17, Allah menafikan pemakmuran masjid dari orang-orang musyrikin. Maka asbatat fi hadhil ayat, maka Allah menetapkan dalam ayat ini, Allah menetapkan dalam ayat ini imarataha bil ibadati lil mu'minin alladzina amanu biqulubihim, bahwasannya memakmurkan masjid itu dengan cara beribadah di dalamnya dan melakukan ketaatan di dalamnya adalah dilakukan oleh orang-orang yang beriman, yang mereka beriman dengan hati-hati mereka. Wa amilu bijawarihim, dan mereka mengamalkan dengan anggota badan mereka. Wa dawamu ala iqamis shalah bi arkaniha wa wajibatiha wa sunaniha, dan mereka terus-menerus menegakkan salat atau mendirikan salat dengan menunaikan rukun-rukunnya dan wajib-wajibnya dan sunnah-sunnahnya. Wa a'tu az-zakata mustahiqiha, dan mereka memberikan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Wa akhlasu lillahi al-khasyata wa hiya al-makhafatu wal haibah, dan mereka mengikhlaskan rasa khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Al-khauf wal khasyah sama maknanya rasa takut. Hanya saja al-khasyah itu rasa takut yang didasari ilmu. Rasa takut atas dasar ilmu. Karena beda antara rasa takut tanpa dasar ilmu dengan rasa takut dengan dasar ilmu. Rasa takut tanpa dasar ilmu, misalkan seseorang dia takut kepada orang lain, tapi dia gak tahu kalau orang lain ini apa bisa mengalahkan dia. Nah, bisa menyakiti dia. Dia takut tapi dia gak tahu kalau orang tersebut bisa mengalahkan dia atau menyakiti dia. Ini namanya khauf. Tapi kalau dia takut kepada seseorang, kemudian dia tahu orang ini mampu mengalahkan dia, mampu menyakiti dia, ini namanya apa? Khasyah. Nah, khasyah, rasa takut yang didasari ilmu. Dan khasyah yang seperti ini, rasa takut seperti ini adalah rasa takutnya orang-orang yang berilmu. Innama yakhsyallaha min ibadinil ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah Azza wa Jal dari hamba-hambanya adalah para ulama. Kemudian ma yustafadu minal ayah, faedah yang bisa diambil dari ayat di atas. Wujubu ikhlasil khasyati lillahi wahdah. Faedah pertama, wajibnya mengikhlaskan rasa takut kepada Allah saja. Nah, seperti sifat-sifat orang tadi, sifat-sifat orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Ya. Mereka apa? Tidak takut kecuali kepada Allah. Faedah kedua, anna syirka la yanfa'u ma'ahu amalun. Bahwasannya kesyirikan, ketika seseorang melakukan kesyirikan, maka amalan apapun yang dilakukannya tidak bermanfaat. Sebanyak apapun kebaikannya, ya, kebajikannya, kedermawanannya, kalau dia musyrik, ya, menyekutukan Allah Azza wa Jal, maka tidak bermanfaat kebaikannya. Faja'alnahu haba'an mansura, kami jadikan pahala-pahalanya itu seperti debu yang berterbangan. Tidak bermanfaat. Faedah yang ketiga, anna imaratal masajid innama takunu bitta'ati wal 'amali shalihi la bimujarradil bina. Memakmurkan masjid itu adalah dengan melakukan ketaatan, ibadah dan amal soleh di dalam masjid. La bimujarradil bina, bukan sekedar membangunnya, bukan sekedar bermegah-megahan. Nah, dengan masjid, ya, membangunnya, melebarkannya, nah, dan seterusnya. Akan tetapi memakmurkan masjid adalah dengan melakukan ketaatan, melakukan ibadah, ya, dan amal soleh di dalamnya. Itu diramaikan dengan zikrullah, membaca Al-Quran, nah, ya, kajian-kajian ilmiah, nah, talabul ilmi, dan seterusnya. Tidak sekedar memperhatikan bangunannya saja, walaupun membangunnya termasuk dari apa? Memakmurkan masjid-masjid Allah Azza wa Jalla. Nah, memperbaikinya, membersihkannya, merapikannya, dan seterusnya, ini termasuk dari memakmurkan masjid Allah yang sifatnya lahiriah. Namun memakmurkan masjid Allah tidak hanya lahiriahnya saja, tetapi apa? Nah, maknawiyahnya juga, yaitu dengan mengisinya dengan sholat, dikir, baca Quran, dan berbagai macam ketaatan dan ibadah dan amal soleh yang lain. Faedah yang keempat, al-hathu ala imaratil masajid hissiyan wa maknawiyan. Ayat di atas terdapat faedah anjuran untuk memakmurkan masjid-masjid, baik secara hissiyan, secara lahiriah, dengan membangunnya, dengan membersihkannya, dan seterusnya. Wa ma'nawiyan, dan memakmurkan masjid secara ma'nawi, mengisinya dengan ibadah dan ketaatan serta amal soleh di dalamnya. Kemudian dalil yang berikutnya, dalil yang keempat. Wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu secara marfu', inna min da'fil yakin antur diyannas bisakhatillah. Sesungguhnya di antara bentuk lemahnya yakin, yakin itu apa artinya yakin? Kamalul iman. Yakin itu sempurnanya keimanan, keimanan yang sempurna. Termasuk daripada bentuk lemahnya yakin, lemahnya keimanan, antur diyannas bisakhatillah, adalah engkau mencari ridho manusia dengan melakukan perkara yang Allah murkai. Wa antahmaduhum ala rizqillah. Dan di antara bentuk lemahnya iman adalah engkau memuji manusia, memuji manusia, ya, ketika dia mendapatkan rizki Allah melalui manusia. Ketika ada manusia memberi kepadanya, maka yang dipuji-puji manusia ini, ya, masya Allah, terima kasih banyak, dipuji habis orang ini. Nah, tetapi dia tidak memuji sang Khalik, sang Razik yang telah memberi rizki itu. Dia memuji orang atau memuji orang lain, atau memuji mereka ketika mendapatkan rizki Allah, ya, yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan melalui perantara mereka. Dia puji manusia atau pemberinya ini, kemudian dia melupakan sang pemberi yang hakiki, yaitu Allah azza wa jalla. Hakikatnya Allah yang memberi rizki kepada dia, hanya saja melalui dia, melalui fulan, melalui manusia. Padahal itu adalah rizki dari Allah Azza wa Jal, yang semestinya apa? Dia bersyukur kepada Allah dan menyandarkan rizki tersebut kepada Allah. Nah, hadapun kepada manusia, ya sekedar berterima kasih. Nah, bersyukur atau mendoakannya. Nah, akan tetapi dia meyakini rizki tersebut datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Bukan dia memuji-muji habis manusia tersebut yang telah memberi kepadanya, kemudian dia melupakan zat yang telah memberi rizki kepadanya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Ini termasuk apa? Lemahnya keimanan. Wa anta dhummahum ala ma lam yu'tikallah. Dan di antara bentuk lemahnya keimanan adalah engkau mencela mereka, ya, mencela manusia, ya, ketika na'am Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan sesuatu kepadanya melalui manusia, melalui perantara manusia. Nah, ketika tadi dia diberi seperti itu, dipuji-puji habis manusia tersebut. Nah, kemudian dia lupa kepada Allah yang telah memberi rizki kepadanya. Ketika giliran manusia tadi enggak memberi kepadanya, ya, enggak memberikan keuntungan kepadanya, maka dia cela. Dia cela manusia tadi. Dasar pelit. Dasar ini, dasar itu, dan seterusnya. Mencela manusia ala ma lam yu'tikallah. Inna rizqallahi la yajurruhu hirsu harisin wa la yarudduhu karahiyatu karihin. Sesungguhnya rizki Allah itu tidak akan datang atau tidak akan bisa didatangkan oleh ambisi orang yang berambisi, dan tidak bisa ditolak oleh kebencian orang yang benci. Jadi rizki Allah, kalau sudah waktunya datang rizki Allah, gak ada yang bisa nolak, gak ada yang bisa menghalangi. Nah, dan kalau belum rizkinya, bagaimanapun dia usaha dan upayanya, nah, ambisinya seperti apa, sekuat mungkin, ya, tidak akan datang rizki tersebut. Nah, karena rizki Allah la yajurruhu hirsu harisin, tidak akan dapat didatangkan oleh ambisi orang yang berambisi. Wala yarudduhu karahiyatu karihin, dan tidak akan dapat terhalang oleh kebencian orang yang membenci. Kemudian maistafadu minal hadis, faedah yang bisa diambil dari hadis di atas. Wujubu tawakkul 'ala Allah wa khasyyatihi wa talabir rizqi minhu. Wajibnya bertawakal kepada Allah, menyandarkan diri sepenuhnya kepada Allah. Dan wajibnya menyerahkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan wajibnya meminta rizki hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Karena Allah na'am yang dapat memberikan rizki. Allahur Razzaq, Allah zat yang maha memberikan rizki. Maka minta kepada Allah Azza wa Jalla, minta dengan nama-nama Allah, ya Razzaq, urzuqni. Faedah yang kedua, isbatul qada'i wal qadar. Di dalam hadis di atas terdapat penetapan qada dan qadar, takdir Allah Azza wa Jalla, ketetapan Allah Azza wa Jalla. Nah, di mana ambisi orang yang berambisi tidak akan dapat mendatangkan rizki Allah. Demikian pula kebencian orang yang membenci tidak akan dapat menghalangi rizki Allah. Walaupun seluruh manusia berkumpul bersatu, ya, untuk memberikan mudarat kepada seseorang, maka niscaya tidak akan bisa memberikan mudarat kepada orang tersebut kecuali yang telah Allah tetapkan. Juga apabila manusia berkumpul bersatu untuk memberikan manfaat kepada seseorang, maka mereka niscaya tidak akan mampu memberikan manfaat kepada seseorang kecuali apa yang telah Allah takdirkan. Nah, faedah yang ketiga, adamul i'timad 'alal asbab. Tidak boleh bersandar kepada sebab. Nah, sebab hanya sebagai sebab. Nah, kita berupaya, berusaha menjalani sebab-sebab tersebut. Nah, sebagai bentuk menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla, untuk berusaha, berupaya menjalani sebab. Adapun hasilnya apa? Kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla, kita sandarkan kepada Allah. Ketika kita berusaha dan berhasil bisnisnya misalkan, maka sandarkan keberhasilan tersebut kepada Allah. Ini adalah atas karunia Allah. Ini adalah keutamaan dari Allah, bukan karena kepandaian saya dalam berbisnis, bukan karena tingginya titel saya, bukan. Ini adalah nikmat dari Allah, karunia dari Allah. Jadi menyandarkan hasilnya tersebut kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang keempat, taqdimu ridallah ala ridal makhluk. Wajibnya mendahulukan ridha Allah di atas ridha makhluk. Kemudian dalil yang terakhir. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man iltamasa ridallahi bisakhatin nas radhiyallahu anhu wa arda anhu nas. Barang siapa yang mencari ridha Allah dengan atau barang siapa yang mencari ridha Allah sekalipun dia harus mendapatkan murka manusia, maka niscaya Allah akan meridhoinya dan Allah akan menjadikan manusia ridho kepadanya. Wa man iltamasa ridhon nas bisakhatillah, dan barang siapa yang mencari ridho manusia dengan melakukan perkara yang Allah murkai, sakhitallahu alaihi, maka niscaya Allah akan murka kepadanya. Wa askhata alaihi nas, dan Allah akan menjadikan manusia juga murka kepadanya. Rawahu Ibnu Hibban fi sahihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya. Ma istafadu minal hadis, faedah yang bisa kita ambil dari hadis di atas. Al-ula, faedah pertama, wujubu khasyatillahi wa taqdimi ridahu ala ridha khalqih. Wajibnya takut kepada Allah dan wajibnya mendahulukan ridha Allah di atas ridha makhluknya. Faedah yang kedua, bayanu aqubati man athara ridha nas ala ridha Allah. Di dalam hadis di atas terdapat faedah penjelasan uqubah, hukuman, balasan, ya, ancaman bagi orang yang mengedepankan ridha manusia daripada ridha Allah. Apa ancamannya tadi? Balasannya? Orang yang mencari ridha manusia, nah, dengan melakukan perkara yang Allah murkai, maka Allah akan murka kepadanya dan Allah akan menjadikan manusia juga murka kepadanya. Yang tadinya dia apa? Mencari ridho na'am manusia tadi, ya, atau tujuannya mencari ridho manusia, tapi Allah balas dengan apa? Allah jadikan manusia murka kepadanya. Allah balas dengan kebalikan keinginannya. Karena dia melakukan perbuatan mencari ridho manusia dengan melakukan perkara-perkara yang Allah murkai, maka Allah balik, Allah jadikan manusia murka kepadanya dan Allah murka juga kepadanya. Faedah yang ketiga, wujubut tawakkuli 'alallah wal i'timad 'alaihi. Wajibnya bertawakal kepada Allah dan wajibnya menyandarkan diri kepada Allah. Nah, ketika itu adalah perintah Allah Azza wa Jalla, kerjakan. Nah, walaupun manusia membencinya, manusia enggak suka. Nah, jangan sampai kalian meninggalkan syariat Allah atau perkara-perkara yang Allah perintahkan karena sebab apa? Karena sebab na'am diejek oleh manusia, ya. Karena sebab mendapatkan na'am gangguan dari manusia, ya. Nah, jangan mencari ridha manusia dengan melakukan perkara yang Allah murkai. Kemudian faedah yang keempat, bayanu ma fi taqdimi ridallah minal awaqib alhamidah wa ma fi taqdimi ridon nas ala ridallah minal awaqib sayyi'ah. Penjelasan tentang na'am mendahulukan ridha Allah itu akan mendapatkan akibat-akibat yang terpuji atau hasil yang terpuji. Sedangkan mendahulukan ridha manusia daripada ridha Allah, maka akibatnya adalah na'am akibat-akibat yang sayyi'ah. Dia akan mendapatkan balasan atau akibat yang jelek. Ketika dia na'am mendahulukan ridha Allah daripada ridha manusia, maka Allah Subhanahu wa taala ridha kepadanya. dan Allah jadikan manusia juga ridho kepadanya. Barang siapa yang mencari ridho Allah, sekalipun manusia marah kepadanya, maka Allah akan meridhoinya, dan Allah akan jadikan manusia-manusia yang marah tadi ridho kepadanya. Kemudian faedah yang kelima, anna qulubal ibadi biyadillah subhanahu, bahwasanya hati-hati para hamba itu ada di tangan Allah azza wa jalla. Yuqallibuha kaifa syaa. Allah subhanahu wa taala membolak-baliknya sekehendak Allah. Nah, yang tadinya dia benci, memusuhi, ya, dan seterusnya, tetapi karena orang ini terus taat kepada Allah, tetap berada di atas perintah Allah, banyak berdoa kepada Allah, mencari ridho Allah, dan seterusnya, sekalipun manusia marah kepadanya, ya, kemudian di beberapa waktu, beberapa bulan, atau beberapa tahun, mereka yang dulu membenci, memusuhi, ya, berubah menjadi apa? Menyayangi. Nah, menjadi ridho. Oh, ternyata masya Allah fulan, ya. Nah, agamanya bagus, ya. Ajarannya tidak seperti yang kita sangka, ya. Dulu kita kira dia itu teroris misalkan. Nah, karena dia berjenggot, karena dia bercadar, tapi ternyata subhanallah dia adalah ahlus sunnah wal jamaah yang taat kepada pemerintah, yang melarang manusia dari memberontak kepada pemerintah, ya, yang melarang dari melakukan perbuatan bunuh diri, ya, dan lain sebagainya dengan melakukan bom di sana sini, ya. Mereka larang ini yang seperti ini, ya. Ternyata mereka adalah ahlus sunnah. Nah, dulunya dianggap sebagai apa? Ya. Antek-antek kafir misalkan, atau dianggap sebagai antek-antek Yahudi dan seterusnya. Akan tetapi dengan berjalannya waktu, semakin kita menampakkan akidah kita, manhaj kita, ya, prinsip-prinsip ahlus sunnah wal jamaah, maka manusia semakin tahu bahwasannya demikianlah akidah ahlus sunnah wal jamaah. Nah, taat kepada pemerintahnya dan sabar dengan kezaliman dan keburukan pemerintahnya. Nah, dan selalu mendoakan kebaikan kepada pemerintahnya. Nah, dan seterusnya dari berbagai macam prinsip-prinsip ahlus sunnah wal jamaah. Tak kenal maka tak sayang. Wajar awal-awalnya. Nah, ya, nuduh ini, nuduh itu, dan seterusnya. Nah, namun setelah kenal, ya, maka ternyata akidahnya dan manhajnya adalah akidah yang hak. Nah, di atas al-haq, yang sesuai dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, selesai dari penjelasan ayat dan hadis tentang bab ini. Bab wajibnya memurnikan dan mengikhlaskan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang demikian karena rasa takut adalah ibadah, maka harus ibadah tersebut diberikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai penutup, ya, sebagai penutup, rasa takut kepada selain Allah ada tiga macam. Nah, ini sebagai penutup. Rasa takut kepada selain Allah ada tiga macam. Yang pertama, khaufus sir, rasa takut yang tersembunyi, yaitu rasa takut kepada selain Allah dalam perkara-perkara yang tidak mampu melakukannya kecuali Allah. Seperti seseorang takut kepada berhala, takut kepada mayit, takut kepada orang-orang yang tidak ada di hadapannya, orangnya jauh di seberang, tapi dia takut karena dia mungkin meyakini orang yang tokohnya atau syekhnya tersebut melihat dia, padahal dia ada di seberang. Ini rasa takut sir, ya. Atau dia takut kepada tadi sesembahan dari selain Allah, ya, takut mereka-mereka akan menimpakan penyakit kepadanya, musibah dan seterusnya. Nah, maka rasa takut seperti ini apa? Rasa takut yang masuk dalam kategori syirik besar. Nah, masuk dalam kategori syirik besar seperti rasa takutnya para penyembah kubur ya, kepada ahli kubur. Mereka takut sekali kepada orang yang dikubur tadi ya, sehingga na'am harus mengadakan upacara-upacara tertentu ya. Na'am yang kalau tidak mengadakan upacara-upacara tertentu tadi takut kualat oleh mayit yang sudah dikubur tadi. Nah, makanya apa? Ini rasa takut yang bermakna kesyirikan, syirik besar. Nah, karena rasa takut seperti ini hanya untuk Allah saja, enggak boleh untuk selain Allah. Nah, rasa takut yang sir. Kemudian jenis rasa takut yang kedua dari rasa takut kepada selain Allah adalah khauf tabi'i, rasa takut yang tabiat. Nah, rasa takut yang tabiat seperti takut perampok ya, takut api ya, takut tenggelam misalkan, takut ular ya. Nah, dan lain sebagainya dari hal-hal yang terlihat ya, yang nampak ya, takut. Takut dipukul misalkan dan lain sebagainya. Ini takut tabi'i. Nah, tabiat yang manusia tidak tercela ketika na'am ada rasa takut yang seperti ini. Kemudian yang ketiga, rasa takut kepada selain Allah ya, yang mengakibatkan dia meninggalkan apa yang Allah wajibkan. Maka rasa takut yang seperti ini adalah rasa takut yang haram. Rasa takut yang haram. Kenapa kamu gak sholat berjamaah di masjid? Takut ada si fulan. Ketika rasa takutnya ini menghalangi dia dari melakukan apa yang Allah wajibkan, dari melaksanakan apa yang Allah wajibkan, maka rasa takut seperti ini adalah rasa takut kepada selain Allah dan hukumnya muharram, hukumnya haram. Tidak sampai kepada derajat kesyirikan, tetapi haram. Sebagian para ulama menyebutkan ini masuk kategori syirik, tapi syirik kecil. Syirik kecil yang hanya menafikan kesempurnaan tauhid. Tidak menghilangkan tauhid, tetapi hanya menafikan kesempurnaannya saja. Allahu ta'ala a'lam bisawab. Ini tiga bentuk rasa takut kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu ta'ala a'lam bisawab. Ini yang bisa disampaikan pada sore hari ini. Nah, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Benarnya dari Allah azza wa jal, sedangkan salah kelirunya dari saya pribadi dan dari syaitan. Dan saya mohon ampun kepada Allah azza wa jalla atas kesalahan dan kekeliruan tersebut. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.